Ketahuilah ikhwatul Islam, sesungguhnya para sahabat itu mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyatakan keriduan kepada para sahabat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 100, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ تَبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ radhiyallahu anhum wa radu an. Dan sabiqunal awwalun, ya orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, walladzina taba'uuhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka, bi ihsan, dengan kebaikan, radhiyallahu anhum wa radu an, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyatakan keriduan kepada para sahabat. Ini menunjukkan bahwa para sahabat semua mati di atas Islam. Para sahabat, kata Al-Imam Ibn Hazm, semuanya masuk surga kecuali mereka yang murtad dari agama Islam. Makanya Syekhul Islam Ibn Taymiyyah berkata, hadis ini merupakan bantahan terhadap orang-orang Syiah Rafidhah yang mengkafirkan para sahabat. Mengapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menyatakan keriduannya kepada para sahabat, dan Allah Maha tahu bahwasanya mereka itu akan mati di atas keimanan. Kalaulah Allah tahu mereka mati di atas kekafiran, Allah tidak akan menyatakan keriduannya kepada mereka. Ikhwatul Islam a'azakumullah, maka kewajiban kita sebagai umat Islam harus mempunyai adab dan akhlak terhadap para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menyatakan keriduannya kepada para sahabat, maka kewajiban kita adalah yang pertama, yaitu mencintai para sahabat radhiyallahu anhum. Sesungguhnya ikhwatul Islam a'azakumullah, telah kita bahas pada pembahasan kemarin subuh bahwasannya di antara akhlak kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mencintai orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mencintai para sahabat? Maka mencintai para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in adalah harus sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat secara individu memang tidak maksum. Tidak ada satupun secara individu mereka yang suci dari kesalahan. Kewajiban kita adalah mengikuti para sahabat yang sesuai dengan apa yang telah dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ikhwatul Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk mengambil pemahaman para sahabat di dalam memahami agama kita ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, demikian pula Tirmidzi, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innahu man ya'ish minkum فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا." Sesungguhnya orang yang hidup setelahku nanti akan melihat perpecahan yang banyak. Ia akan melihat perpecahan yang banyak, kata Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengabarkan bahwa umatnya ini akan berpecah belah. Akan tetapi Rasulullah SAW tidak diam tanpa memberikan solusi. Beliau pasti sebagai Nabi yang sangat sayang kepada umatnya memberikan solusi yang terbaik. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Sesungguhnya orang yang hidup setelahku nanti akan melihat perselisihan yang banyak. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي. Maka hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku, wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyin min ba'di, dan sunnah para sahabat, para khulafai rasyidin yang tertunjuki setelahku. dalam satu riwayat lain, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan akan perpecahan umat, beliau menyebutkan bahwasanya golongan yang selamat adalah ma ana alaihi wa ashabi, yaitu apa-apa yang aku dan para sahabatku di atasnya. Ini menunjukkan ikhwatul Islam bahwa jalan para sahabat telah terjamin dan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya akan kelurusan mereka. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasannya jalan yang selamat itu hanya satu, yaitu al-jamaah, dan Rasulullah menafsirkan bahwasannya al-jamaah itu adalah ma ana alaihi wa ashabi, apa yang aku di atasnya dan para sahabatku radhiyallahu anhum ajma'in. Maka sudah sepantasnya di dalam kita beragama harus kita mengikuti para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaksikan bahwasannya mereka adalah suatu generasi yang dipenuhi oleh ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, "La ya'ti zamanun illa wa ba'dahu syarrun minhu." Tidaklah datang suatu zaman kecuali zaman setelahnya lebih buruk daripada zaman sebelumnya. Apa yang dimaksud dengan zaman lebih buruk daripada sebelumnya? Ditafsirkan oleh Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat yang mulia, kata beliau, yaitu tidaklah datang suatu zaman kecuali zaman setelahnya lebih sedikit dari dibandingkan dengan sedikit ilmunya dibandingkan dengan zaman sebelumnya. Semakin kemari berarti semakin sedikit ilmu, namun semakin kesana semakin banyak ilmu. Kalau kita katakan, ya kalau zaman sekarang ini lebih sedikit ilmunya dari zaman kemarin lebih sedikit ilmunya daripada zaman kemarinnya, maka kalau kita katakan, ya mentoknya kemana? Ya mentoknya kepada zaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaksikan di dalam hadis ini bahwa zaman sahabat adalah zaman terbanyak ilmunya. Oleh karena itulah sudah merupakan kewajiban ya akhul Islam, kita kembali kepada pemahaman para sahabat, dan ini akhlak kita kepada mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan perpecahan umat itu, Rasulullah mengatakan bahwa jalan yang selamat hanyalah jalan Rasulullah dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Maka tidak ada lain kecuali harus kita membuka kitab-kitab para ulama'ul Islam untuk mengetahui bagaimana akidah para sahabah, bagaimana ibadah para sahabah, bagaimana para sahabah mempraktikkan Islam dalam kehidupan sehari-harinya. Ikhwatul Islam a'azzakumullah. Makanya Abdullah bin Mas'ud berkata, "Man kana minkum muta'assiyan falyata'assa bi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fa innahum kanu abar hadhihi al-ummati quluban wa a'maqaha ilman wa aqallaha takallufan wa aqwamaha hadyan wa ahsanaha halan qauman ikhtarahumullahu li suhbati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam fa'rifu lahum fadlahum wattabi'uhum fi atharihim fa innahum kanu 'alal hudal mustaqim." Kata Ibnu Mas'ud apa? "Barang siapa yang ingin mengambil panutan, maka hendaklah ia menjadikan para sahabat Rasulullah sebagai panutan." Mengapa? Kata beliau, "Fa innahum kanu," karena sesungguhnya mereka adalah umat yang paling baik hatinya, yang paling dalam ilmunya, dan sangat sedikit bebannya. Mereka adalah orang yang paling lurus petunjuknya, yang paling baik keadaannya. Suatu kaum yang Allah pilih untuk menjadi sahabat nabinya sallallahu alaihi wasallam. "Fa'rifu lahum fadlahum," maka kenalilah ya keutamaan mereka. "Wattabi'uhum fi atharihim," ikuti dalam jejak-jejak mereka, karena sesungguhnya mereka itu di atas petunjuk yang lurus, kata beliau. dan ini dikeluarkan oleh Ibn Abdul Bar dalam kitab Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadli di nomor 1810. Ikhwatul Islam a'azzakumullah, perhatikanlah kata Ibn Mas'ud ini. Seorang sahabat yang mulia berkata, barang siapa yang ingin menjadikan panutan, hendaklah para sahabat yang dijadikan sebagai panutan. Kemudian beliau mengatakan bahwa mereka adalah suatu kaum yang paling baik hatinya, yang paling dalam ilmunya, yang paling ringan bebannya, yang paling lurus petunjuknya, dan paling baik keadaannya. Ikhwatul Islam a'azzakumullah. Iwallah, tidak ada generasi dalam umat ini yang paling baik kecuali generasi para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan itu sendiri dipersaksikan oleh Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baiknya generasi, sebaik-baiknya manusia adalah generasiku, kata beliau. Thumma alladhina yalunahum, kemudian setelahnya, yaitu generasi siapa? Para tabi'in. Thumma alladhina yalunahum, kemudian setelahnya, yaitu para tabi'u tabi'in. Di sini Rasulullah SAW mempersaksikan kebaikan tiga zaman. Zaman sahabat, tabi'in, dan tabi'u tabi'in. Kebaikan ini tentunya di dalam agama. Maka ikhwatul Islam, kita kewajiban kita menjadikan mereka sebagai panutan di dalam pemahaman, di dalam ibadah, di dalam muamalah. Ini adalah sebuah keharusan. Naam, saya katakan keharusan. Mengapa? Karena sesungguhnya yang pertama, bahwa para ulama menyuruh kita untuk kembali kepada para sahabat. Bahkan mereka menyatakan bahwa orang yang tidak mau mengikuti para sahabah, maka ia telah sesat dan berbuat bid'ah. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Barbahari. Beliau berkata, wal asas alladhi tubna alaihil jama'ah. Asas yang dibangun di atasnya adalah suatu jama'ahum ashabu rasulillah, yaitu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berkata, faman lam ya'khudh anhum faqad dhalla wabtada'a. Barang siapa yang tidak mau mengambil dari mereka, maka sungguh ia telah sesat dan telah berbuat bid'ah. Na'am Allah. Orang yang tidak mau mengambil pemahaman para sahabat, tidak mau mengambil agama para sahabat, ia pasti dijamin sesat dan berbuat bid'ah dalam agama ini. Secara bukti kita lihat munculnya firqah-firqah Islam yang sesat akibat tidak mau mengikuti pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kaum Khawarij yang ia muncul di zaman Ali bin Abi Thalib atau sebelumnya di akhir zaman Uthman bin Affan. Kaum Khawarij mengkafirkan Ali, kaum mengkafirkan Muawiyah, kemudian menafsirkan Al-Quran sesuai dengan pemahaman sendiri. Ini katanya Ali tidak berhukum dan hukum Allah, Muawiyah tidak berhukum dan hukum Allah, sedangkan Allah berfirman, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Barang siapa yang tidak mau berhukum dan hukum Allah, maka dia kafir. Sehingga akhirnya dia mengkafirkan orang yang tidak berhukum dan hukum Allah secara mutlak. Makanya Ibnu Abbas membantah mereka. Apa kata mereka? Kata Ibnu Abbas, laisal kufru huna kama yafhamun. Bukanlah kufur dalam ayat tersebut seperti yang difahami oleh mereka, para orang Khawarij. Wa innamal kufru huna la yanqulu anil millah. Kufur ini tidak memindahkan pelakunya dari millatul Islam. Kufrun duna kufrin, kufur di bawah kekufuran. Ibnu Abbas tidak memahami seperti yang dipahami oleh para kaum Khawarij. Munculnya Syiah Rafidah yang lebih mengunggulkan atau mendahulukan Ali daripada Abu Bakar dan Umar. Bahkan mereka menganggap bahwa Ali itu Tuhan, katanya. yang kemudian oleh Ali bin Abi Thalib dibakar mereka itu secara hidup-hidup, ya, karena mereka telah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan beliau. Kenapa? Karena mereka tidak mau mengikuti pemahaman para sahabat. Munculnya kaum Qadariyah yang menolak adanya takdir. Mengapa? Karena mereka tidak mau mengikuti jalannya para sahabat. Makanya Imam Muslim meriwayatkan dalam hadis nomor 1 di dalam Sahih Muslim, menceritakan tentang pertama kali munculnya bid'ah qadar. Kata Yahya bin Ya'mar, kana awwalu man takallama bi Basrah fil qadari Ma'bad al-Juhani, adalah yang pertama kali berbicara tentang masalah takdir di negeri Basrah adalah Ma'bad al-Juhani. Ini kemudian kata beliau, fantalaqtu ana wa Humaid bin Abdurrahman al-Himyari ila Makkah hajaini aw mu'tamirain, maka aku bersama Humaid bin Abdurrahman al-Himyari pergi menuju Mekah untuk haji atau umrah. Kemudian beliau menceritakan pertemuannya dengan Abdullah bin Umar, di mana Yahya bin Ya'mar berkata kepada Abdullah bin Umar, apa? Ya Aba Abdurrahman, innahu qad dhahara qibalana qaumun yataqaffaruna al-ilma wa yaz'umuna alla qadar wa anna al-amra umur unufun. Hai Aba Abdurrahman, sesungguhnya telah muncul di negeri kami suatu kaum yang mencari ilmu-ilmu yang aneh dan nyeleneh. Katanya takdir itu tidak ada. Katanya segala sesuatu itu belum ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mendengar itu Abdullah bin Umar berkata, Abdullah bin Umar berkata apa? Idza laqita haula, kalau kamu bertemu dengan mereka, fa akhbirhum anni bari'um minhum wa hum bura'u minni, kabarkan kepada mereka aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Subhanallah. Dalam kisah ini para tabi'in kembali kepada para sahabat untuk mempertanyakan perkara-perkara yang baru muncul di zaman itu. Ini menunjukkan bahwa para tabi'in saja kembali ke para sahabat untuk mempertanyakan hal-hal dalam agama kita ini. Makanya kewajiban kita ikhwatal Islam a'azzakumullah untuk kembali kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dalam perkara-perkara yang sifatnya agama, apalagi itu adalah akidah, keyakinan. Ya. Oleh karena itulah, kembali kepada pemahaman para sahabat sebuah darurat yang sangat penting. Sebagaimana telah disebutkan tadi, bahwa bukti-bukti menunjukkan tidaklah suatu firqah sesat kecuali mereka karena dikarenakan mereka menyimpang daripada pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Munculnya orang-orang Jahmiyah yang mengatakan katanya Allah tidak punya sifat, tidak punya nama. Munculnya orang-orang Mu'tazilah yang mengagungkan akal mereka. Munculnya ya kaum Murji'ah yang katanya mengatakan iman tidak bertambah dan tidak berkurang dan bahwasanya amal tidak termasuk dari iman. Itu semua karena tidak mau mengikuti pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Demikian pula pada zaman sekarang munculnya pemikiran-pemikiran yang aneh yang menyimpang dari jalan al-haq. Karena mengapa? Mereka telah menyimpang dari pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Oleh karena itulah sudah berhak kita katakan bahwa untuk menilai sebuah pemikiran harus kita lihat bagaimana, apakah pemikiran itu sesuai dengan pemikiran para sahabat atau tidak. Makanya beliau Al-Imam Al-Barbahari berkata, wa'lam rahimakallah annahu la yatimu islamu abdin hatta yakuna muttabi'an musaddiqan musalliman. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, bahwa tidak sempurna Islam seorang hamba sampai ia mengikuti, membenarkan dan menyerahkan diri. Faman za'ama annahu qad baqiya syai'un min amri al-Islam, barang siapa yang mengklaim bahwa masih ada perkara dari Islam ini, lam yakfunahu ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang belum dicukupi oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, faqad kadzabahum, berarti ia telah mendustakan mereka. Wa kafa bihi furqah, cukup untuknya sebagai sebuah ya perpecahan, wa ta'nan alaihim, dan tikaman terhadap para sahabat. Wa huwa mubtadi'un dalun, dan ia ahli bid'ah yang sesat. Muhdithun fil islami ma laysa minhu, mengada-ngada di dalam Islam apa-apa yang bukan darinya. Imam Barbahari juga berkata, fanzur rahimakallah, kullaman sami'ta kalamahu min ahli zamanik, lihatlah oleh engkau wahai, semoga Allah merahmatimu, setiap orang yang berbicara tentang masalah agama ini di zamanmu. Fala ta'jalan, jangan kamu tergesa-gesa untuk menolak atau untuk menerima. Hatta tanzura fih, sampai kamu periksa, hal takallama fihi ahadu minas sahabah, apakah ada seorang sahabat yang telah mendahuluinya atau salah seorang dari para ulama. Subhanallah. Ya. Akhlak kita kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, yang merupakan cabang akhlak kita kepada Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah, kita sebagai umat Islam bukan hanya mencintai para sahabat, akan tetapi juga sebagai konsekuensi cinta itu, kita berusaha untuk memahami agama ini sesuai dengan pemahaman para sahabat. Al-Dhahabi berkata, al-ilmu qala Allah, qala al-Rasul, qala al-Sahabah, wa laysa bit-tamwihi. Ya, ilmu itu adalah yang difirmankan oleh Allah, yang disabdakan oleh Rasulullah, dan yang difahami oleh para sahabah. Bukan yang diada-adakan, bukan hasil buatan pemikiran sendiri, la. Seringkali Ibnu Katsir juga berkata, "Lau kana khairan la sabaquna ilaih." Kalaulah itu baik, tentulah para sahabat sudah mendahului kita. Dalam agama ini, ikhwatul Islam, para sahabat adalah suatu generasi yang paling cinta kepada Rasulullah. Pengorbanan mereka tidak perlu kita tanya lagi bagaimana kehebatan pengorbanan mereka. Mereka telah mengorbankan jiwa dan hartanya serta darahnya membela agama yang mulia ini. Mereka yang langsung mengambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an ghaddan tariyan, dalam keadaan segar, murni, belum dicampuri oleh kesesatan. Mereka yang langsung memahami bahasa Al-Qur'an karena Al-Qur'an turun dengan bahasa mereka. Mereka yang langsung melihat bagaimana Rasulullah mempraktikkan Islam, bagaimana Rasulullah menafsirkan Al-Quran, maka tidak syak dan tidak ragu lagi bahwa para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in adalah orang yang terbaik di muka bumi ini, yang paling lurus pemahamannya, yang wajib kita ikuti jalannya. Ayuhal ikhwa a'azzakumullah, maka kita yang hidup di zaman ini, banyak yang merasa bingung dengan keanekaragaman pemikiran-pemikiran, jamaah-jamaah, dan kelompok-kelompok yang ada. Tentu, kalau Anda ingin mengetahui mana kelompok yang sahih, mana yang tidak sahih, kita harus menjadikan para sahabat sebagai barometer kita, sebagai tolak ukur kita. Coba kita buka para ulama dengan sanad-sanad yang sahih, seperti yang diterangkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Usul Sunnah, seperti yang dia telah disebutkan oleh Imam Al-Ajuri dalam kitabnya Asy-Syari'ah, dengan sanad-sanad yang sahih kepada para sahabat, kepada para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, seperti yang disebutkan oleh Ibnu Khallal dalam kitabnya Sunnah, demikian pula Ibnu Battah, demikian pula para ulama dari zaman ke zaman telah menulis akidah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, manhaj mereka, pemahaman mereka. Imam Al-Barbahari menulis kitab Syarh Sunnah. Imam Al-Lalika'i menulis kitab Syarh I'tiqad Al-Sunnah Wal-Jama'ah. Imam Al-Muzani juga dalam kitabnya beliau, Ya Sunnah. imam-imam itu telah menyebutkan akidah mereka, akidah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dengan sanad-sanad yang sahih sampai kepada para sahabat. Nah, dari situlah kemudian kita bisa menilai apakah suatu kelompok ini telah sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam ataukah tidak. Di sinilah ikhwatul Islam a'azzakumullah. Ya. Mengapa terkadang kita menjadi bingung dengan keberagaman, keanekaragaman pemikiran-pemikiran di zaman ini? Kebingungan itu berasal dari kebodohan kita terhadap manhaj dan pemahaman para sahabat. Kalaulah kita telah mengetahui bagaimana para sahabat akidah mereka, ibadah mereka, manhaj mereka, insyaallah kita tidak akan merasa bingung dalam hal ini. Kemudian di antara akhlak kita terhadap para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, yaitu memaafkan mereka dalam kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan, diam dalam perkara-perkara yang diperselisihkan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dzukira ashhabi fa amsiku." Apabila disebutkan para sahabatku, maka diamlah. Dan ini adalah keyakinan yang telah disebutkan oleh para ulama, bahwa dalam masalah yang diperselisihkan, di mana Ali misalnya berperang dengan Muawiyah, Ali berperang dengan Aisyah, maka kita memohonkan maaf untuk mereka semuanya, memberikan udzur kepada mereka semuanya, dan bahwasanya mereka adalah mujtahidin, mereka telah berijtihad, yang benar mendapatkan dua pahala dan yang satu telah mendapatkan satu pahala. Mereka semua telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hormati mereka semuanya tanpa mencaci satu pun di antara mereka, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita mencaci maki mereka. Rasul bersabda, "La tasubbu ashhabi." Janganlah kalian mencaci maki para sahabatku. Fa walladhi nafsi biyadihi, demi diriku yang di tangannya, lau anna ahadakum, kalaulah salah seorang dari kalian berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, ma balaghana mudda ahadihim wala nasifah, tidak akan sampai infaknya satu mud daripada para sahabat atau setengah mudnya. Ya, subhanallah. Maka kewajiban kita dalam menghadapi perselisihan yang terjadi pada mereka, kita katakan apa? Ya, semoga Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Ini adalah akhlak kita ya akhal Islam terhadap para sahabat radhiyallahu an. Sebagaimana telah disebutkan dalam sebuah hadis, Allah Allah fi ashabi la tattakhidhuhu ghardan min ba'di. Ya, bertakwalah kalian kepada Allah terhadap para sahabatku, jangan kamu jadikan ia sebagai alat caci maki. Ya, setelahku. Faman ahabbahum fa bihubbi uhibbuhum, barang siapa yang mencintai mereka maka dengan kecintaanku aku cinta kepada mereka. Faman abghadahum fa bibughdhi ubghidhuhum, barang siapa yang membenci mereka maka dengan kebencianku aku benci kepada mereka. Ya, kepada ya orang-orang yang mencaci maki atau membenci para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Faman adzahum faqad adzani wa man adzani faqad adzallah, barang siapa yang menyakiti para sahabat maka ia telah menyakitiku, kata Rasulullah, dan barang siapa yang menyakitiku berarti ia telah menyakiti Allah. Wa man adzallah, dan barang siapa yang menyakiti Allah, fa yushiku an ya'khudhah, hampir-hampir dan pasti Allah akan azab ia. Na'udzubillah. Maka tahanlah lisan anda ya akhi untuk mencaci para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka adalah suatu generasi yang telah memperjuangkan Islam. Makanya orang yang mencaci maki para sahabat sebetulnya dia tujuannya ingin menghancurkan Islam. Kenapa? Karena para sahabat yang telah menyampaikan Islam, ya, mereka mengambil Rasulullah kemudian mereka menyampaikan Islam kepada umat setelahnya. Jadi pintu gerbang Islam itu adalah para sahabat. Kalau para sahabat itu berhasil dicaci maki, dianggap dan diremehkan, maka mudah pula untuk menghancurkan Islam. Yang menukil kepada kita Al-Qur'an siapa? Para sahabat. Yang menukil kepada kita ya as-sunnah Rasulullah SAW siapa? Para sahabat. Makanya orang-orang Syiah Rafidhah ya lebih buruk daripada Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Dari satu sisi, kalau antum tanya siapakah generasi mereka ya dari para galak generasi orang-orang Yahudi yang terbaik, mereka akan menjawab apa? Para sahabat Musa itu yang terbaik. Kalau ditanya siapakah wahai orang Nasrani generasi kalian yang terbaik, mereka menjawab apa? Para sahabat Isa yang terbaik. Tapi antum kalau tanya orang Syiah, ya, mereka akan menjawab apa? Bahwa para sahabat semua telah kafir. Mereka adalah seburuk-buruknya generasi, na'udzubillah. Semoga Allah melaknat mereka semuanya. Karena sesungguhnya ya Allah Subhanahu wa taala telah memuji mereka dalam Al-Qur'anul Karim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memuji mereka dalam sunnahnya yang mulia. Demikian pula para ulama telah memuji mereka dan mewajibkan kita untuk mengambil dari para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Maka inilah akhlak kita terhadap para sahabat, ya ikhwatul Islam a'azzakumullah. Peganglah ia erat-erat dan gigitlah dengan gigi geraham. Karena itu adalah jalan keselamatan, jalan yang bisa membimbing antum menuju sebuah jalan, ya, menuju surga. Sebagaimana Rasulullah telah mengabarkan ketika umatnya berpecah belah, 72 masuk neraka dan 1 masuk surga, Rasulullah mengatakan ma ana alaihi wa ashabi, yaitu jalan yang dilalui oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Semoga Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk senantiasa menapaki jejak mereka. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa sampaikan. Semoga ini bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.